Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda sallama tasliman katsira ba'd. Ya, pembahasan ini lumayan agak rumit sehingga perlu perhatian lebih ini. Yaitu al-thaniyah law, itu ya. Yang kedua law, yaitu satu kata yang dia datang di atas lima sisi. Setelah tadi ayun law, ini perlu perhatian lebih. Wal kalimatu tsaniyah mimma jaa'a 'ala khamsati awjuh law. Kalimat yang kedua yang datang di atas lima sisi adalah law. Fa ahadu awjuhiha wa huwa al-ghalib. Salah satu sisi dari sisi yang lima itu adalah al-ghalib. Wa huwa al-ghalib, dan itu yang paling umum, yang sering pada law. Saya ulangi, law salah satu sisinya adalah, dan itu yang paling ghalib, antakuna harfa syartin fil madhi, dia sebagai huruf syarat pada madhi, waktu yang lampau. Ya, ini menunjukkan lawi di situ pengaitan fi'il, perbuatan dengan perbuatan yang lain di waktu yang lampau. Ya, antakuna harfa syartin fil madhi, dia menjadi huruf syarat pada waktu yang lampau, yaitu mengaitkan satu fi'il dengan fi'il yang lain di waktu yang lampau. Contoh, lau ja'a Zaidun akramtuh, seandainya Zaid datang di saya, aku memuliakannya. Di sini dita'liq al-ikram fil madhi bimadha? bimaji'i Zaidin, ya fil madhi juga. Ya, seandainya Zaid datang di saya, aku memuliakannya. Hanya saja dia tidak datang, gitu kan. Nah, itu. Ya, Rabnya bagaimana berarti? Lau harfu syartin ja'a fi'lun madhin mabni 'alal fath, Zaidun fa'il, akramtu, itu jawabannya. Akramtu fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya. Dua jumlah ini tidak ada mahal alam i'rab. Wa idza dakhalat 'ala al-mudhari' saraftahu ila al-madhi. Kalau law masuk kepada fi'il mudhari', maka dia memalingkannya. Wa idza dakhalat 'ala al-mudhari', maka dia memalingkannya ila al-madhi, kepada makna madhi. Jadi law kalau masuk kepada fi'il mudhari', maka dia memalingkan makna mudhari' kepada madhi. Nahu law yafi kafa. Seandainya dia yafi, wa fa yafi, memenuhi janji, kafa, maka cukup. Maknanya madhi. Ya, maknanya madhi. Fayuqalu fiha harfun yaqtadi imtina'a ma yalih. Ah, ini yang perlu perhati lebih. Itu belum dibaca ya. Kita baca dulu matanya ya. Diingatkan kalau lupa. Asaniyatu law fa ahadu awjuhya an yakuna harfa syaratin fil madhi law. Salah satu sisi dari sisi yang lima itu adalah dia datang sebagai huruf syarat fil madhi, di waktu yang lampau. Dikatakan padanya sebagai harfun yang kedua berarti ya. Fayuqalu fiha, dan juga dikatakan pada law, harfun yaqtadi imtina'a ma yalih, huruf yang menjadikan imtina'a ma yalih, terhalangnya apa yang setelahnya, setelah law. Wasilzamahu litalihi, dan menuntut, ya, litalihi, menuntut yang setelahnya, atau menuntut terhalangnya yang setelahnya juga. Contoh, walau syi'na larafa'nahu biha falauhu nadalatun ala amrain. Contoh, walau syi'na larafa'nahu biha. Ya, kita terapkan dengan definisi tadi, harfun yaqtadi imtina'a ma yalih, huruf yang konsekuensinya adalah yang setelah lau itu terhalang, syi'na al-masyi'ah terhalang. Wastilzamahu litalihi, karena yang setelah lau ini terhalang, maka yang berikutnya jawabannya pun sama terhalang. Jadi al-masyi'ah tidak ada, maka ar-rif'ah pun tidak ada. Falau huna dalatun ala amrayni, maka lau di sini menunjukkan dua perkara. Ahaduma anna masyiatallahi ta'ala li raf'i hadzal munsalikh manfiyah. Ya. Lau di sini menunjukkan dua perkara. Yang pertama bahwasanya masyiah kehendak Allah Ta'ala untuk mengangkat derajatnya orang yang insilah, keluar dari agamanya ini, manfiyah, ternafikan, tidak ditetapkan. Ini kisahnya siapa? Ba'alam bin Ba'uro itu ya, dalam satu tafsir disebutkan. Watsulu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalahu minha fa'atsbahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'na bihi biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wa tabi'a hawah. Di sini masyiah Allah untuk mengangkat derajat orang ini, meninggikan derajatnya, manfiyah, ternafikan. Dari mana diketahui lau? Berarti walau syi'na, seandainya kami kehendaki, dengan adanya lau, ini menunjukkan ternafikannya al-masyiah. Itu yang pertama. Wa yalzamu min hadza an yakuna raf'uhu manfiya, dan konsekuensi dari ternafikannya masyiah yang pertama, an yakuna raf'uhu manfiya, maka pengangkatan derajat orang ini pun ternafikan juga. Yang pertama ternafikan otomatis, yang kedua ternafikan juga gitu. Kenapa idza sababa lahu illal masyiah, karena tidak ada sebab untuk dia menjadi tinggi kecuali kehendak Allah. Waqad intafat, dan di sini masyiah telah ternafikan. Wa hadza bi khilafi, ini berbeda. Ya. Umumnya demikian ya. Lau itu umumnya demikian. Yaitu yaqtadi imtina'a ma yalihi wa wastilzamahu litalihi. Itu umumnya. Mencegah terjadinya apa yang setelahnya. Dan kelazimannya yang berikutnya pun, jawabannya pun ternafikan. Umumnya demikian, tapi karena tidak. Seperti dalam contoh, lau lam yakhafillah lam ya'sih. Ini ucapan Umar bin Khattab wa kepada Suhaib radhiyallahu anhu, sahabat juga. Lau lam yakhafillah lam ya'sih. Seandainya tidak dia Suhaib ini tidak takut kepada Allah, tetap dia tidak akan bermaksiat. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, tetap dia tidak akan bermaksiat. Nanti akan ada jelasannya. Fa innahu la yalzam min intifai lam yakhaf intifa lam ya'sih. Ah, di sini tidak melazimi ternafikannya intifa. Ternafikannya, saya ulangi, tidaklah melazimi intifa lam yakhfi, dinafikannya lam yakhaf, bukan lam yakhfi, lam yakhaf. Khafa yakhafu yakhaf, di sini dikasar karena iltiqa sakinain, pertemuan dua sukun. Tidaklah ya, dinafikannya lam yakhaf itu menuntut dinafikannya lam ya'sih. Ya. Lau lam yakhafillah lam ya'sih. Seandainya lam yakhaf, ya, ini dinafikan, tidak ada rasa takut, bukan berarti tidak bermaksiat pun berarti bermaksiat ya, dinafikan. Nanti dengan syaratnya lebih jelas. Fa innahu la yalzam min intifa'i lam yakhaf intifa'u lam ya'si. Sesungguhnya tidaklah melazimi dinafikannya lam yakhaf, lam yakhaf, dinafikan lam yakhaf, tidaklah melazimi dinafikannya lam yakhaf, dinafikan pula lam ya'sihi. Seandainya dia tidak takut. Ya. Ini saya lam ya'sihi, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ya. Seandainya al-khawf dinafikan, maka konsekuensinya tidak berarti dia bermaksiat kepada Allah, tidak. Kalau orang umumnya kan demikiannya. Kalau dia tidak tahu kepada Allah, konsekuensi bermaksiat kepada Allah. Ya. Tapi kalau pada haknya Suhaib ini enggak. Nah. Seandainya tidak ada, apalagi beliau memiliki rasa takut gitu. Ya. Di sini kan seandainya dia tidak memiliki rasa takut, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Kalau enggak ada ini rasa takut, tetap dihasilkan kan lam ya'sih, tidak bermaksiat kepada Allah ini. Tidak ternafikan gitu. Berbeda kalau pada haknya orang-orang yang kayak kita ini, kalau enggak takut kepada Allah bermaksiat. Nanti jawabannya. Dipahami gini. La yalzam min intifa'i lam yakhaf intifa'u lam ya'sih. Tidaklah dinafikannya lam yakhaf itu menuntut dinafikan pula lam ya'sih. Seperti yang tadi kan, walau syi'na la rafa'nahu, dinafikan al-masyiah, ar-rif'ah juga dinafikan. Ya, raf'atu, rif'atu, ad-daraja juga dinafikan juga. Atau raf'uhu, raf'uhu yakni Allah Subhanahu wa taala, lahu manfiyah juga, bukan. Bukan seperti ini, beda. Ah, coba di ini dulu yang sebelumnya di kokohan dulu. Jadi kalau walau syi'na la rafa'nahu biha. Di sini lau masuk kaidahnya pertama menafikan al-masyi'ah dan konsekuensinya masyi'ah dinafikan, maka raf'uhu yakni perbuatan Allah mengangkat derajatnya pun dinafikan juga. Tapi ada yang enggak gitu, ada gitu. Yang pertama dinafikan, yang keduanya tidak ditetapkan maksudnya. Seperti laulam yakhafillah lam ya'sih. Seandainya dia tidak takut kepada Allah, lam ya'sih. Ya, ini saya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Seandainya rasa takut ini dinafikan, apakah dinafikan pula tidak bermaksiat kepada Allah? Tidak. Ini pada halnya Suhaib gitu. Meskipun kepada kebanyakan orang, kalau sudah dinafikan rasa takutnya, enggak punya rasa takut, ya bermaksiat kepada Allah. Tapi ini enggak gitu. Dia tidak bermaksiat kepada Allah. Meskipun seandainya tidak ada rasa takut. Ini perlu sedikit perhatian ini. Hatta yakuna qad khafa wa 'asa. Iya. Sehingga maknanya kalau dinafikan semuanya, seandainya dinafikan semuanya ini, ya syarat dan jawabannya berarti maknanya hatta yakuna qad khafa wa 'asa. Dia takut kemudian bermaksiat. Kan seperti itu kalau dinafikan semua. Lau lam yakhaf. Seandainya dia tidak takut. Berarti takut enggak? Takut. Iya kan? Seandainya dia tidak takut, berarti takut enggak? Takut. Iya. Lam ya'sih, tidak bermaksiat kepada Allah, dinafikan, berarti bermaksiat enggak? Bermaksiat. Jadi maknanya bukan seperti itu. Hatta yakuna qad khafa wa 'asa. Ini konsekuensi dari menafikan dua-duanya. Kalau tadi yang pertama syaratnya dinafikan, kemudian yang kedua dinafikan, maknanya kayak gini, khafa wa 'asa. Dia takut kepada Allah dan bermaksiat. Kan enggak benar kan? Ya. Ya, wa dzalika li'anna intifal 'isyan lahu sababan. Ini demikian karena tertolaknya kemaksiatan itu dengan dua sebab. Yang pertama rasa takut. Ini yang menghalangi seorang dari berbuat maksiat. Wa hiya thariqatul 'awam, itu kebiasaannya orang-orang umum. Wal ijlalu wa ta'zim, dan di sana ada sebab yang kedua katanya, pemuliaan dan pembesaran kepada Allah, itu yang menghalangi seseorang dari kemaksiatan. Wahya tariqatul khawas, dan itu tariqahnya, jalannya orang-orang yang khusus istimewa. Wal muradu anna Suhaiban, dan ini maukan di sini bahwasanya Suhaib radhiyallahu anhu min hadzal qism, masuk pada bagian ini. Dia menjauhi kemaksiatan karena pemuliaannya yang begitu besar kepada Allah, sehingga kalaupun tidak ada rasa takut, tetap dia tidak akan bermaksiat. Ada ijlal dan ta'zim kepada Allah, apalagi dia ada al-khauf gitu. Dan itu yang benar. Ya, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah dibangun di atas al-khauf dan juga mahabbah, al-ijlal. Wa annahu la quddira khuluhu, dan bahwasanya seandainya dianggap kosong dari Suhaib dari rasa takut, lan taqa' minhu ma'siyah, tidak akan terjadi dari maksiat. Fa kaifa, apalagi wal khaufu hasilillahu, ada rasa takut padanya. Ya. Itu bisa dipahami enggak matanya? Kalau matanya sudah saya pahami, insyaallah lebih mudah sini. Ya. Lumayan ini. Dari bahasan-bahasan yang ini yang lumayan, main lumayan ini. Wa idza dakhalat 'alal mudhari' saraftahu, itu ya. Saraftahu ila al-madhi apabila law. Ini sisi yang kedua dari law. Kalau yang pertama tadi harfu syartin fil madhi. Yang kedua, wa idza dakhalat 'alal mudhari' apabila dia law masuk kepada fil mudhari', maka dia membaliknya kepada madhi. Bukan itu, afan. Fayuqalu fiha itu. Fayuqalu fiha, dan dikatakan pula pada law ini yang kedua, sisi yang kedua, harfun yaqtadi imtina'a ma yali. Huruf yang konsekuensinya adalah menghalangi yang setelahnya. Tuntutannya menghalangi yang setelahnya, menafikan yang setelahnya. Wa huwa fi'lu syarat, yaitu menafikan, menghalangi terjadinya fi'lu syarat. Apakah yang musbat? Kalau musbat berarti jadi dihalangi jadi manfi. Kalau manfi, manfi masuk manfi, dari musbat. Gitu ya. Plus, plus, min jadi plus. Jadi pahami? Ya. Kita lihat sini. Wa yaqtadi istilzamah. Ya. Dan menuntut, ya, yang setelahnya atau penafian yang setelahnya atau penetapan, tergantung. Ya. Ataupun wa yaqtadi istilzamah, menuntut untuk menafikan pula jawabannya, ketika maksudnya syaratnya dinafikan, maka tuntutannya jawabannya udah dinafikan juga, maksudnya itu. Jadi paham enggak? Fil syarat ya mutbatan kana aw manfiyan, atau banyak tadi yang menuntut terhalangnya setelahnya, yaitu fil syarat, apakah dia mutbat fil syaratnya ataupun manfi. Dan juga yaqtadi istilzamah, menuntut istilzam adanya kelaziman untuk ternafikannya jawaban. Maksudnya istilzamu itu istilzamu syarat lil jawab, menuntut syarat ini yang dinafikan untuk menafikan pula jawabannya gitu. Istilzamu syarat lil jawab. Jadi istilzam itu idhofa masdar kepada fa'ilnya. Ha itu fa'il, kembali kepada syarat. Istilzamu syarat maf'ulnya di situ ma'dhuf, yaitu lil jawab. Juga menuntut ketika syaratnya dinafikan, menuntut pula syarat ini agar apa? Jawabannya dinafikan gitu. Jadi paham enggak? Kayak tadi itu walau syi'na la rafa'nahu biha, di sini syi'na musbat dimasuki law, bakal menjadi manfi. Masyiah berarti terangkat, tidak ada konsekuensinya karena masyiah tidak ditetapkan, maka yang setelahnya pun jawabannya tidak ditetapkan pula. Nah itu ai fi'li syarat li talihi, yani ya di sini dijelaskan fi'li syarat li talihi, fi'li syarat menuntut yang setelahnya untuk dinafikan pula. Iya, wa huwa jawabu syarat, yaitu menuntut jawab syarat musbatan kan atau manfiyah, apakah musbat ataupun manfi. Kalau musbat, musbat semua, manfi, manfi semua. Jadi pahami, jadi law itu kalau masuk pada musbat menafikannya, dinafikan semua berarti syarat dan jawabannya. Kalau masuk pada manfi berarti musbat semua. Iya, jadi pahami gitu. Fal aqsam arba'ah, sehingga macam-macamnya ada empat keadaan. Li'annahuma imma musbatan, karena keduanya, yaitu apa keduanya? Syarat dan jawabannya. Nah, kadang-kadang syarat dan jawabannya semuanya musbat semua. Lau ja'ani zaidun akramtu, ja'ani musbat, enggak dinafikan. Ini syaratnya, jawabannya akramtu musbat juga. Ya, lau ja'ani zaidun akramtu, tandanya zaid datang, niscaya aku akan memuliakannya. Berarti al-maji di sini manfiyah atau musbat tah? Manfi atau musbat? Manfi karena dimasukin lau. Begitu pula al-ikram manfi juga konsekuensinya. Ya. Au manfiyan, atau keduanya dinafikan. Berarti maknanya apa? Musbat, ya kan? Lau lam yaji zaidun ma'akramtuhu, seandainya Zaid tidak datang, niscaya aku tidak memuliakannya. Di sini al-maji musbat atau manfi? Lau lam yaji, seandainya dia tidak datang. Musbat, datang enggak? Datang. Ma'akramtuhu, niscaya aku tidak memuliakan. Dimuliakan enggak? Dimuliakan. Ya, jadi paham ya. Lau lam yaji Zaidun ma akramtu, seandainya Zaid tidak datang, maka niscaya aku tidak muliakannya. Dia datang ya tak muliakan. Iya kan? Jadi paham ini. Ya. Awil awwalu mamuzbat wa tsani manfi, atau yang pertama muzbat, yang kedua manfi. Bagaimana berarti yang muzbatnya dinafikan, yang manfinya ditetapkan? Gitu kan lawannya. Ya. Yang musbatnya dimanfi, itu dinafikan. Kemudian yang keduanya, yang manfinya ditetapkan jadinya. Betul enggak? Iya. Contoh, lau qasadani ma khayyabtuhu, seandainya dia datang kepadaku, ma khayyabtuhu, niscaya aku tidak akan membuatnya rugi. Di sini, lau qasadani. Iya. Ma khayyabtuhu, seandainya dia datang kepadaku. Di sini diintifa kan? Ya, di manfi di sini al-qasad. Kemudian khaibah. Khaibah. Kerugian khaibah itu. Maknanya ini la wujida adamul khaibah gitu. Atau seperti yang kita tadi biasa qasadnya dinafikan, ya maka ma khayyabtuhu, seandainya dia datang kepadaku menujuku, niscaya aku akan khayyabtuhu, tidak merugikannya. Maksudnya apa tidak merugikannya? Ya memberikan kepada dia apa? Kebaikan gitu kan, penetapan kebaikan. Aw aksu, atau sebaliknya. Atau sebaliknya, lau lam yaji atabtu alaih. Seandainya dia tidak datang kepadaku, lau lam yaji ni atabtu alaih. Seandainya dia tidak datang kepadaku, atabtu alaih, niscaya aku akan cerca dia. Lau lam yaji, datang enggak? Datang enggak? Datang. Atabtu alaih, dicela enggak? Enggak dicela. Jadi manfi atabtu alaihnya. Lau lam yaji, di sini kan manfi, berarti mani musbat. Seandainya dia tidak datang, datang enggak berarti? Datang. Atabtu alaih, kalau dia tidak datang, saya akan saya cerca. Dicerca enggak di sini? Enggak. Ya, bisa dipahami ya. Ya kan kalau dari baliknya. Lau lam yaji zaidun ma'akru'a. Malah qasada ni makhayabtu, kalau dia menujuku ini saya aku tidak akan membuat dia rugi. Ya. Ya. Mutfat ya. Syarat paham itu wal mantiqiyun yusammuna asyarat muqaddama, ini sedikit-sedikit beliau menjelaskan tentang istilah ahli mantik sini. Sekadar untuk paham saja kita baca. Wal mantiqiyun yusammuna syarat muqaddama'ah. Istilahnya orang mantiq, mereka menamai syarat dengan muqaddam. Syarat itu istilah mereka apa? Muqaddam. Kenapa? Didahulukan penyebutannya. Litaqaddumihi fi dzikr, karena dia didahulukan dalam penyebutan. Wa yusammuna jawaba taliyah, dan mereka menamai jawab sebagai tali. Kenapa? Li'annahu yatlu, karena jawab ini datang setelah apa? Syarat. Itu istilah saja. Mereka menamai syarat muqaddam, jawabnya tali, talian. Thumma yantafi tali in lazimal muqaddam walam yakhlu fil muqaddam ghairuh. Ah ini. Perhatikan lagi nih. At-tali apa yang itu dulu at-tali? Ya bukan tali itu ya, tali rapi ya. At-tali apa? Yang ini maksud? Ya, jawab. Kalau muqaddam, syarat. Jangan bingung istilah ini. Kalau ini istilahnya bingung nanti enggak nyambung. Thumma yantafi tali in lazimal muqaddam, kemudian dinafikan at-tali, yaitu jawaban in lazima al-muqaddam. In lazima al-muqaddama, jika dia melazimi syarat muqaddam, syarat ya, kita pakai syarat saja sudah biar enak. Yantafi at-tali, yaitu apa? Dinafikan jawaban apabila dia melazimi syarat. Nanti dengan contoh lebih jelas. Walam yakhluf al-muqaddama ghairuh, kemudian muqaddam ini yaitu apa? Syarat tidak bisa digantikan oleh yang lain. Tidak bisa digantikan oleh yang lain. Biasanya kalau kita terapkan dengan contoh lebih mudah. Lihat contohnya ya. Tadi pahami ya. Ya. At-tali dinafikan apabila melazimi muqaddam. Ya, kemudian muqaddam ini tidak bisa digantikan oleh selainnya. Selain apa? Selain at-tali. Nahu walau syi'na larafa'nahu biha, seandainya kami kehendaki ini saya kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat Allah itu yang diberikan kepadanya. Falau huna, lihat, kalau di sini dalatun ala amrain, menunjukkan kepada dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, anna masyiatallahi ta'ala allati hiyal muqaddam li rafi hadzal munsalikh alladhi huwa tali manfiyah bi dukhuli law 'alayha. Bahwasanya masyiat Allah, walau syi'na, itu masyiat Allah ta'ala, yang mana masyiat ini hiyal muqaddam, itulah muqaddam, itu kata lainnya apa? Syarat. Iya. Li rafi hadzal munsalikh, muqaddam syarat untuk diangkatnya kedudukan orang ini yang keluar dari agama. Ya, alladhi huwa tali li rafi hadzal munsalikh, yang mana mengangkat kedudukan orang ini yang meninggalkan agama itu adalah at-tali, talinya kan? Itu kan at-tali. Manfiyatun, manfi, dengan sebab masuknya lau kepadanya. Saya ulangi, masyia Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan muqaddam atau syarat untuk dihasilkannya at-tali. Apa itu at-tali? Diangkatnya derajat orang ini. Manfiyah, dinafikan. Manfiyatun khabarnya anna. Sri fahami dulu sampai situ. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan syarat untuk dihasilkannya at-tali, yaitu jawabannya, yaitu mengangkat derajat orang ini yang meninggalkan agama. Manfiyah, dinafikan dengan sebab masuknya lau padanya. Ya. Itu. Wa yalzamu min hadzan nafyi lil muqaddam alladhi huwa masyiatullah an yakuna raf'uhu. Ya, titik dulu sini. Wa yalzamu min hadza, melazimi dari dinafikannya masyiah ataupun al-muqaddam ataupun syarat, menafikan pula al-muqaddam. Saya ulangi. Wa yalzam min hadza an-nafy lil-muqaddim malazimi adanya penafian terhadap muqaddim atau muqaddam ataupun syarat kelaziman gitu ya. Kelaziman dari menafikan muqaddam ataupun syarat alladhi huwa masyiatullah yang mana syaratnya adalah masyiatullah an yakuna raf'uhu ay raf'u hadzal munsalih alladhi wa tali manfiyan liluzumihi lil-muqaddam. Ya. Nanti kayak istilah-istilah kita agak repot ya. Ya. An yakuna raf'u, saya ulangi ya. Kelaziman dari menafikan muqaddam syarat yang itu merupakan masyiah kehendak Allah. Kelazimannya dari menafikan ini adalah agar perbuatan Allah mengangkat derajat orang ini yang itu disebut tali raf'u, mengangkat derajat orang ini itu talinya, jawabannya itu juga manfi. Ya. Liluzumihi lil muqaddam, karena dia tali ini, tali atau apa, jawaban ini itu raf'u hadzal munsalikh menetapi muqaddam masyiatullah. Ya, menetapi masyiatullah. Jadi pahami? Ah itu yang dimaksud dengan tadi. Iya. In lazima al-muqaddam. Tuh lihat, in lazima al-muqaddam maksudnya apa? In lazima at-tali al-muqaddam. Thumma yantafi at-tali in lazima al-muqaddam. Kemudian dinafikan at-talinya, yaitu jawabannya jika jawaban ini melazimi, menetapi syaratnya. Di sini kan jawabannya apa? Raf'u hadza al-munsalikh kan? Ini kan menetapi masyiah Allah. Nih, wa likaunihi lam yakhluf al-muqaddam ghairuh. Ah, tambah ini lagi nih. Tadi kan wa lam yakhluf al-muqaddam ghairuh, ya kan? Dan dikarenakan dia, yaitu apa dianya muqaddam atau atali walikauni lam yakhlufil muqaddam ghairuh, dikarenakan dia atali itu lam yakhlufil muqaddam ghairuh, muqaddamnya tidak bisa digantikan dengan yang lain. Tambahan lagi ya, lihat dengan ini terus saja terus nanti lama-lama paham. Iya. Kalau ada yang belum paham nanti kita balik lagi. Idza sababa lahu dari atas lagi ya biar antum nyambung ya. Wa yalzam min hadzan nafi dan melazimi kena penafian terhadap muqaddam ini ataupun apa syarat ini yaitu masyiatullah untuk ya jawabannya itu raf'uhu diangkatnya derajat orang ini yaitu merupakan adzali dinafikan pula. Kenapa? Liluzumihi lil muqaddam, karena at-tali ataupun jawaban ini menetapi muqaddam masyiah ataupun raf'u hadzal munsalikh itu melazimi muqaddam masyiatullah. Wa likaunihi lam yakhluf al muqaddam ghairuh. Dan juga dikarenakan at-tali ini muqaddamnya, muqaddamnya at-tali apa muqaddamnya at-tali? Muqaddam itu apa? Tadi raf'u darajah. Talinya apa? Masyiah. Muqaddamnya ini idafa raf'u darajah lam yakhluf, muqaddamnya tidak boleh digantikan kepada oleh yang lain, tidak bisa digantikan dengan yang lain. Artinya apa yang namanya rafu darajah ya hanya bisa diduki masyiatullah saja, tidak bisa digantikan yang lain. Kalau masyiat terangkat ya sudah, enggak ada lagi itu apa? Rafu darajah lah. Iya. Idza sababa lahu, karena tidak ada sebab baginya untuk bisa terangkat derajatnya kecuali masyiatullah. Aili tali. Ya ini tidak ada sebab bagi tali. Yaitu at-tali ar-rafa' mengangkat derajat orang tadi. Tidak ada sebab dari at-tali illa al-muqaddam kecuali muqaddam itu masyiatullah. Wa qad intafat, dan di sini dinafikan masyiahnya, muqaddamnya, syaratnya. Wa la yakhlufu, dan muqaddamnya ini syaratnya ini tidak bisa digantikan oleh selainnya. Fa yantafi ar-rafa', maka ar-rafa' pun harus dinafikan. Sudah paham enggak ya? Kedengar? Insya Allah nanti insya Allah lama-lama juga jelas sama jelas sana. Jadi tadi sebutkan bahwasanya lau itu ketika masuk kepada fi'il yang mutbat bakal menafikannya, maknanya manfi. Dan dinafikannya yang pertama konsekuensinya menafikan pula yang kedua gitu loh. Ya, ini kapan terjadi? ketika si muqaddam tali ini ataupun jawab ini tidak ada sebab lain kecuali al-muqaddam ini. Muqaddamnya cuma itu gitu. Enggak bisa digantikan oleh muqaddam yang lain. Nanti ya, kalau bisa digantikan muqaddam yang lain ada lagi hukumnya. Ya, lihat. Wahadhal hukum bikhilafi, hukum ini berbeda dengan ma'idha. Ingat idha kalau datang setelah ma'awa za'idah, ma'idha. Hukum ini berbeda dengan apabila muqaddamnya itu bisa digantikan dengan yang lain. Kalau tadi kan walau syi'na la rafa'nahu biha, ini kan at-talinya apa? Raf'u darajatihi, derajat orang ini ternafikan. Ya, karena ternafikannya masyiah dan sebab diangkatnya derajat dia itu cuma satu, masyiah saja, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Dipahami? Ya. Hukum ini berbeda dengan apabila kalau muqaddamnya bisa digantikan dengan yang lain. Ya. Seperti ucapan Umar radhiyallahu taala anhu kepada Suhaib, tentang Suhaib radhiyallahu anhu, "Lau lam yakhafillah lam ya'sih." Seandainya dia tidak takut kepada Allah, tetap dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ya. Seandainya dia tidak bermaksiat, seandainya dia tidak takut kepada Allah, niscaya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Ya. Di sini kan lau lam yakhafillah. Ya, fa innahu la yalzam min intifa'il muqaddam, sesungguhnya tidaklah mengharuskan dari dinafikannya muqaddam syarat, yang mana syaratnya adalah lam yakhafillah, tidak takut kepada Allah. Tidaklah konsekuensinya ataupun kelazimannya menafikan muqaddam syarat lam yakhafillah, takut kepada Allah, ternafikan pula alladhi huwa, ternafikan pula adalinya itu lam ya'sih, tidak. Ya. Hatta yakun, sehingga maknanya anna qad khafa wa asa, sehingga kalau dinafikan semua, dinafikan semua maknanya apa berarti? Qad khafa wa asa, dia telah takut dan bermaksiat. Laulam yakhfillah, seandainya dia tidak takut kepada Allah, seandainya dia tak dinafikan, ya takut berarti apa? Takut kan? Dinafikan takut berarti tak dinafikan tidak takutnya. Ya. Tidak takut dinafikan berarti takut enggak? Takut. Kemudian lam ya'si, dinafikan tidak bermaksiat. Dinafikan tidak bermaksiat, berarti bermaksiat tidak? Tidak bermaksiat dinafikan. Bermaksiat. Ya. Sehingga maknanya qad khafa 'asa ini salah, bukan seperti itu maknanya. Ini beda hukumnya dengan yang tadi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dinafikan yang pertama melazimi penafian yang kedua, iya kan? Dinafikannya syarat melazimi dinafikannya apa jawaban? Enggak ada semua contoh seperti itu gitu. Kapan terjadinya tadi dinafikan yang pertama, konsekuensinya menafikan yang kedua? Ketika jawaban ini ya, syaratnya hanya itu. Tapi kalau syaratnya ada yang lain untuk dihasilkannya jawaban, maka ini tidak melazimi penafian yang berikutnya. Gitu, paham enggak? Ya. Sehingga yang dinafikan di sini hanya yang pertama. Ya. Seandainya dinafikan semua, maknanya jadi qad khafa wa asa, dia takut dan bermaksiat. Ya. Bina'an 'ala anna law, dibangun di atas kaidah bahwasanya law idza dakhalat apabila masuk kepada yang manfi azzata, menjadi menetapkan. Law lam yakhafillah, seandainya dia tidak takut kepada Allah berarti takut. Lam ya'si, tidak bermaksiat kepada Allah berarti bermaksiat. Ya. Muqaddaman kana aw tali, apakah itu muqaddamnya, syaratnya ataupun jawabannya? Sama. Seperti itu. Kalau dimasukin law yang tadi manfi jadi musbat. Wa dzalika mutakhallif huna. Itu semua tidak ada di sini. Tidak dihasilkan di sini. Ya. Penafian semuanya ini tidak dihasilkan di sini. Lau lam yakhafillah lam ya'si. Coba terjemahan secara ini. Kalau dinafikan semua, seandainya dia tidak takut kepada Allah, niscaya dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Pas enggak? Seandainya dia tidak takut kepada Allah, takut enggak? Seandainya dia tidak takut kepada Allah, takut enggak? niscaya dia tidak akan bermaksiat kepada. Bermaksiat enggak? Bermaksiat. Mana yang benar enggak? Kan enggak benar. Bukan itu yang dimaukan. Takut kepada Allah bermaksiat. Iya kan? Takut kepada Allah bermaksiat. Kan enggak pas. Lianna intifa'al 'isyan, karena dinafikannya maksiat alladhi huwa tali, yang mana dinafikannya maksiat ini adalah at-tali jawabannya. Lam ya'si lahu sababan, itu memiliki dua sebab. Ahaduhuma, yang pertama, al-khawf, rasa takut, minal iqab, dari hukuman, wahya tariqatul awam, dan ini tariqahnya, jalannya keumuman manusia. Karena takut, maka dia tinggalkan maksiat. Wasan yang kedua, lijlal, lillah, pengagungan kepada Allah, wa ta'zimlah, dan membesarkan Allah, itu yang menyebabkan dia menjauhi maksiat. Wahya tariqatul khawf, dan ini jalannya orang khusus. Arif, al-arifina billahi ta'ala, yang mereka kenal dengan Allah. Tentunya, tidak boleh kosong dari rasa takut, harus tetap disertai dengan rasa takut kepada adab Allah, ya murka Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang benar, agar jangan sampai terjatuh kepada keyakinannya orang-orang sufi. Wal muradu anna Suhaiban, dan ini maksud di sini bahwa Suhaib radhiyallahu anhu min hadzal qism, termasuk golongan ini yang dia begitu besarnya pemuliaannya kepada Allah sehingga dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Aimin kismil khawasani, termasuk golongan orang-orang khusus. Wa huwa anna sababa khawfi, yaitu bahwa sebab rasa takutnya kepada Allah Ta'ala adalah ijlalullahi wa ta'zimuh, pemuliaan dan pembesarannya kepada Allah. Wa annahu law quddir, dan bahwasanya dia seandainya dianggap, law furidha quddir, dan law furidha law dianggap kosong dari rasa takut, lam taqa minhu ma'siyah, bisa tetap tidak akan terjadi darinya kemaksiatan. Fakaifa, apalagi wal khawfu ma'a dzalik hasil, adalah rasa takut bersamanya. Wa hadhil mas'alah kal mustathna, masalah ini seperti pengecualian sedikit yang dicuri seperti ini. Kal mustathnat min hukmi law, seperti pengecualian pada hukum law. Wa yaitu wa huwa annaha idza dakhalat 'ala mutsbatin sayyartuha manfiya, yaitu bahwasanya dia apabila masuk kepada yang mutsbat maka dia merubahnya menjadi manfi. Ini ada pengecualian. Wa idza dakhalat 'ala manfi sayyartu min musbat, apabila dia masuk kepada yang manfi menjadikannya musbat. Wa kadza hukmu jawabih, demikian hukum jawabannya. Wa min huna, dan dari sini, ay min ajli annahu la yalzam min imtina'il muqaddam imtina'u tali fi nahwi law lam yakhaf illa lam ya'si, tabayyana fasadu qawlil mu'ribin anna law harfu imtina' lil jawabi limtina'i syarat. والصواب أنها لا تعرض لها لامتناع الجواب أصلا ولا إلى ثبوته وإنما لها تعرض لامتناع الشرط فقط فإن لم يكن للجواب سبب سوى ذلك الشرط لا غير بحيث لا يخلف غيره لازم من انتفاء أي الشرط انتفاء أي الجواب نحو لو كانت الشمس طالعة لكان النهار موجودا فيلزم من انتفاء الشرط وهو طلوع الشمس انتفاء الجواب وهو وجود النهار Dikira bahasa cepat habis, tidak selesai. Wa in khalafa syarat ghairu bi an kana lahu ay lil jawabi sababun akhar ghairu syarat lam yalzam min intifai ay syarat intifaul jawab wala thubutu li annaha la ta'arudu laha ila intifai jawab wala ila thubuti nahu law kana di syamsu dhali'ah kana ad-dhaw mawjudan fa innahu la yalzam min intifai tulu'i syamsi intifau wujudi dhaw'i wala thubutu wa minhu qawlu Umar radhiyallahu anhu ni'ma al-'abdu Suhaib law lam yakhaf illah lam ya'si wa taqaddama tawjihu. Nah, ini selesai ternyata ya. 14. Ini kalau ditunda kira-kira ingat nggak ketemu lagi besok senenya? Masih ingat ya? Maksudnya kalau nggak ingat daripada lupa kita selesaikan. Ya. Hah? San nggak tinggal San? Hah? Ini nanti rak sebulannya di sini. Ya kita baca ininya aja ya. Matanya dulu tuh di atas tuh. Nanti penjelasannya nyusul lagi. Wa min huna tabayyana, dan dari sini jelaslah fasadu qawlil mu'ribin, kesalahan kerusakan ucapannya para pengirab. Anna law, bahwasanya harfum tina limtina. Katanya enggak pas, enggak tepat ini. Sering kali kita kayak gini ya. Harfum tina limtina. Waswab annaha la ta'arrubu laha ila imtina'i jawab wala ila thubuti. Yang benar bahwasanya dia law tidak ada ta'arudolaha, kaitannya dengannya tidak memiliki kaitan ilam tina'il jawab, tidak memiliki kaitan dengan terhalangnya jawaban ataupun ditetapkannya jawaban, sehingga cukup harfum tina saja gitu ya. imtina wa syarat maksudnya itu. Jawabannya bisa disebut, enggak usah disebutkan ya. Wa innama laha ta'arudun limtina'i syarat, hanyalah dia lau itu memiliki kaitan dengan imtina'i syarat, terhalangnya syarat saja. Ya, ketika syaratnya manfi menjadi apa? Mutsbat. Ketika mutsbat menjadi manfi. Fa in lam yakun al-jawab sababun siwa dzalika syarat lazima min intifai intifa'uh. Kalau jawabannya tidak memiliki sebab selain syarat itu saja, maka melazimi intifaihi intifa'uh. Dinafikannya syarat ini melazimi dinafikannya jawaban. Ketika apa? Tidak ada syarat selain itu. Iya, bisa dipahami ya. Contoh, lau kanati syamsu thali'atan lakana an-naharu mawjuda. Seandainya matahari itu terbit, lakana an-nahar mawjuda. Seandainya matahari itu terbit, niscaya siang itu ada. Di sini ditetapkan atau dinafikan terbitnya matahari. Seandainya matahari terbit, berarti terbit enggak? Belum. Enggak terbit. Lakana an-nahar mawjuda, berarti siangnya ada enggak? Enggak ada gitu. Nah itu, di sini dinafikan syaratnya, yaitu kaunu syams thali'ah, maka dinafikan pula jawabannya kaunu nahar mawjuda atau wujud anhar. Wa in kana lahu sababun akhar lam yalzam min intifaihi intifal jawab wala thubutuhu. Adapun kalau sebabnya ada yang lain, lam yalzam min intifaihi intifa'uhu, maka tidak mengharuskan dinafikannya syarat, dinafikan pula jawabannya atau ditetapkannya. Contoh, lau kanati syams thali'ah kana ad-dhau mawjudan. Lau kanati syams thali'ah kana ad-dhau mawjudan, seandainya matahari itu terbit, niscaya cahaya itu ada. Di sini dinafikan ya, yang pertama jelas kaunu syams thali'ah dinafikan dengan lau. Seandainya matahari terbit. Terbitnya berarti tidak terbit. Kana ad-dhau mawjudan, maka sinar cahaya ada. Dinafikannya syarat terbitnya matahari, apakah melazimi dinafikan pula cahaya, adanya cahaya? Tidak. Barangkali ada cahaya apa? Lampu. Cahaya apa lagi? Ya banyak. Kalau seperti ini apa? Apakah menyebabkan terhalang semua? Enggak. Yang terhalang cuma yang pertama saja. Ya, sudah dipahami ya. Wa minhu lau lam yakhafillah lam ya'si. Di antaranya contohnya sahabatnya Umar radhiyallahu anhu, seandainya dia suhaib tidak takut kepada Allah, niscaya dia tidak takut, dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah. Kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah, tetap dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Karena ada sebab yang lain dari yang menghalangi seorang bermaksiat itu, rasa ta'zim yang kepada Allah. Apa ini? Ya, cukuplah, nanti insyaallah lanjutannya kita baca pada kesempatan yang lain. Sebelum diakhiri, ada yang mau si tanyakan? Iya, kalau dinafikan semua itu dinafikan syaratnya dan jawabannya, ketika syaratnya enggak ada yang mengantikan yang lain, enggak ada sebab lain untuk jawabannya kecuali yang disebutkan dalam syarat itu. Kalau ada sebab lain dari terjadinya jawaban selain yang disebutkan dalam syarat, maka tidak ternafikan yang keduanya. Hukum asalnya apa? Dinafikan semua gitu. Hukum asalnya dinafikan semua, syaratnya dan jawabannya oleh lau. Iya. Gimana pada? Coba untuk baca-baca lagi terus, nanti coba paham. Ulang-ulang. Ya. Gak ada yang lain ya? Gimana paham enggak? Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, entah sabar macam mana. Assalamualaikum.